Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekh Al-Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih melanjutkan penjelasan beliau tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di nuskhah yang seperti yang saya pegang ini, terakhir dari pembahasan kita adalah ucapan beliau, wa qad ittafaqa salaf wal khalaf ala anna ar-radda ilai fi hayatihi war raddu ila sunnatihi ba'da wafatihi. Ini ada sakot, ada sedikit yang hilang lengkapnya. Wa qad ittafaqa salaf wal khalaf ala anna ar-radda ila Allah, di situ ya kurangannya, anna ar-radda ila Allah huwa ar-raddu ila kitabihi. Anna ar-radda ila Allah huwa ar-raddu ila kitabihi. Wa radda ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hayatihi wa raddu ila sunnatihi ba'da wafatihi. Jadi yang sakot dari anna radda ila Allah wa raddu ila kitabihi, wa radda ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hayatihi. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau jilid kelima halaman 95 hingga 96. Begitu juga disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Kita lanjutkan selanjutnya kata beliau Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala, summa qala ta'ala, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian Allah ta'ala berfirman, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah yang terbaik cara yang ditempuh ketika mengembalikan kepada Allah dan Rasul dikala terjadi perselisihan, perbedaan dalam satu perkara, dalam perkara agama ini, dan jalan mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah khair, itu adalah jalan yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, ta'wila akibatan, dan yang akan menjadi terbaik akibatnya, hasilnya, akhir, akibah. Naam. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala, ay hadzal ladzi amartukum bihi min ta'ati wa ta'ati rasuli wa ulil amr wa raddu ma tanaza'tum fihi ilayya wa ila rasuli khairul lakum fi ma'asikum wa ma'adikum wa huwa sa'adatukum fid darain fa huwa khairul lakum wa ahsanu akibatan. Kata Al-Imam Nukoyim, yaitu makna ayat ini, bahwa yang aku perintahkan kepada kalian, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, apa yang aku perintahkan kepada kalian berupa taat kepadaku dan taat kepada Rasulku serta ulil amr, dan juga mengembalikan apa yang kalian perselisihkan kepadaku dan kepada Rasulku, yang demikian adalah khairul lakum, terbaik bagi kalian, fi ma'asyikum wa ma'adikum, dalam kehidupan kalian di dunia ini dan kehidupan kalian kelak di akhirat. Fi ma'asyikum, kehidupan yang kalian jalani yakni di dunia ini, wa ma'adikum, dan kehidupan kelak nanti kalian kembali kepada Allah yakni di hari akhir, yaumil akhir. Wa huwa sa'adatukum fid darain, maka yang demikian adalah kebahagiaan kalian di dua negeri, dunia maupun akhirat. Fa huwa khairul lakum wa ahsanu akibatan, dan yang demikian adalah terbaik bagi kalian dan paling baik hasilnya, akibatnya. Qala fadalla hadza ala anna ta'atallahi wa rasulih wa tahkimallahi wa rasulih huwa sababus sa'adati ajila wa ajila. Maka ini menunjukkan bahwasannya taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya adalah menjadi sebab kebahagiaan ajilan yang akan disegerakan di dunia, wa ajila, dan yang nanti kelak di akhirat, cepat ataupun lambat, cepat di dunia, lambatnya kelak di akhirat. Naam, perhatikan kata beliau, sababu sa'adah di dunia maupun di akhirat adalah ta'atullah wa rasulih, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan berhukum kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini adalah sebab akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan yang hakiki tentunya, yang sebenarnya. Kalau ada yang tanya, nyatanya ada orang yang tidak taat kepada Allah, tidak berhukum kepada Allah dan juga Rasulnya, tapi bahagia, senang, bisa tertawa, bisa riang gembira, maka yang demikian adalah kegembiraan, keriangan, kebahagiaan semu, palsu, sementara, sedikit saja. Nah, kesenangan yang menipu dirinya, sebagaimana dia ketika di dunia ini adalah kesenangannya mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan apa artinya kesenangan yang sementara, yang sedikit, kalau kemudian setelah itu dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, didatangkan penduduk surga yang dulu di dunia dia orang yang paling susah hidupnya. Naam. Maka ketika ikhwani fi din azan ya Allah iyakum sekali dicelupkan ke dalam surga, kemudian ditanya apakah engkau pernah merasakan susah? Dia katakan maknanya adalah tidak sama sekali, dia tidak pernah merasakan kesusahan. Itu baru sebentar dimasukkan surga, kesusahan, kesulitan yang dia selama ini alami di dunia itu sudah terlupakan sudah. Gak ada nilainya susah, beratnya di dunia. Setelah dia merasakan nikmat yang dia dapatkan berupa nikmat surga. Sebaliknya, ikhwan fi dzan ya Allah wa iyyakum didatangkan dari penduduk neraka, yang calon penduduk neraka, yang dia dulu hidupnya di dunia orang yang paling berfasilitas, paling senang, paling istilahnya gembira ketika di dunianya itu. Paling luas hidupnya di dunia ini dah. Semua fasilitas ada. Maka ketika dia dicelupkan sekali celupan kepada azab neraka, ikhwan fi din azan ya Allah, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesenangan? Dia menjawabnya, tidak, sama sekali tidak. Baru sekali celupan ke dalam neraka. Naam ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum. Maka kesenangan-kesenangan dunia ini janganlah menipu kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian, melalaikan kalian, dan jangan sampai al-ghurur, syaitan yang tukang menipu itu bisa melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dunia sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dunia ini memang sijnul mukmin. Penjaranya bagi orang yang beriman. Orang yang beriman di dunia ini tidak bebas. Dia banyak dikekang, dibatasi. Tidak bisa dia kemudian menuruti segala apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena ada batasan-batasan yang tidak boleh dia langgar. Kalau mau bebas, tanpa ada kekang, maka itu adalah kehidupannya orang-orang kafir. Yang dunia ini adalah jannatul kafir. Surganya orang kafir memang. Ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Mereka bersenang-senang dan mereka bebas makan sebagaimana layaknya binatang ternak. Itu di dunianya. Namun setelah itu, dan neraka adalah tempat tinggalnya mereka. Na'udzubillah. Perhatikan, sa'adah, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kuncinya ta'atullah wa rasulih. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Tahkimullah wa rasulih. Berhukum kepada Allah dan kepada Rasulnya. Naam. Wahai manusia-manusia yang dia diberikan kesempatan untuk membuat hukum, menentukan hukum. Kalau tidak kemudian mengembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, dia lebih memilih pada hukum-hukumnya manusia. Hati-hati, hati-hati. Naam. Yang demikian, imma dia akan terjatuh pada kufur asghar ataupun kufur akbar. Tinggal bagaimana dia, ya sisi akidahnya, dari si keyakinannya. Wahai manusia-manusia yang dia dihadapkan kepada hukum antara hukum Allah dan Rasulnya dengan hukum-hukum buatan manusia. Sementara engkau mengetahui bahwasannya kebaikan dengan segala kebaikan, kebahagiaan dengan segala kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kembali kepada hukumnya Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Sudah ditegaskan oleh Allah, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Itu jalan yang terbaik, cara yang terbaik, dan akibatnya juga adalah yang akan terbaik. Masihkah engkau ragu dengan kepastian dan janjinya Allah? Innallaha la yuhliful mi'ad, yang Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man tadabbaral alam wasurur alwaqi'ata fihi alima anna kulla syarrin fil alam fasababuhu mukhalafatur rasul wal khuruju an ta'atih. Perhatikan kata beliau, dan siapa saja yang memperhatikan alam semesta ini, kehidupan manusia ini, dan memperhatikan pula kejelekan-kejelekan yang terjadi padanya, kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di alam ini, kalau dia mau perhatian, maka pasti dia mengetahui bahwasannya semua kejelekan, keburukan yang terjadi di alam ini sebabnya adalah mukhalafatur rasul wal khuruju an ta'atih. Menyelisihi Rasul alaihissalatu wassalam sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluar dari ketaatan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Naam. Tegas beliau, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena jaminan kebaikan itu ada pada kembali kepada tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam, dzalika khairu, itu yang kebaikan adalah kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ini di dunia. Tidaklah terjadi kejelekan, keburukan, kecuali itu karena menyelisih Rasul alaihissalatu wassalam. Tidaklah terjadi kemungkaran, kejahatan, kecuali karena di situ ada menyelisih tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Kalau mencocoki tuntunan Rasul, pastilah baik. Pasti baik. Naam, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sudah dijamin oleh Allah, dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Sehingga kata beliau, wa kullu khairin fil alam, dan semua kebaikan di alam ini, fa innama huwa bisababi ta'atir rasul, tidak lain sebabnya adalah mentaati Rasul alaihissalatu wassalam. Naam. Sudah lewat ayat-ayat tentang jaminan yang demikian. Naam. Kalau kita mentaati Rasul, pasti kita akan mendapatkan hidayah. Naam, mendapatkan petunjuk. Karena apa yang dibawa oleh beliau tidak lain adalah petunjuk dan agama yang hak. ing tuti'u tahtadu, kalau kalian mentaati Rasul tahtadu, kalian pasti mendapatkan hidayah. Sebaliknya kalau menyelisih Rasul, diancam terjatuh dalam fitnah atau terkena azab yang pedih. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nur. فَلْيَهْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang yang menyelisih perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Diterangkan oleh Al-Imam Nukasir, perintahnya Rasul maksudnya adalah sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Nukasir rahimahullah menyatakan tentang ayat falyah dari ladina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya takut orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, ay an amri Rasulillah, dari perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sabiluhu, yakni jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa minhajuhu, dan manhaj, jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tariqatuhu, tariqah, jalan yang dilalui oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa sunnatuhu wa syari'atuhu, sunnahnya Rasul, syariatnya Rasul. Kenapa? Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'mali. Semua amalan manusia, ucapan manusia ini akan ditimbang dengan timbangan barometernya ucapan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika kubila. Maka ucapan dan amalan yang mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencocoki sesuai dengan amalan dan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam diterima. Wa ma khalafahu fa huwa mardud ala qailihi wa fa'ilihi. Kalau menyelisih tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, mardudun, tertolak bagi pelakunya dan orang yang mengatakannya. Nah, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada dasar tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Nah, hendaknya takut orang yang menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wassalam, antusibahum fitnah, akan ditimpa terkena fitnah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai fi qulubihim, pada kolbunya tertimpa fitnah. Min kufrin au nifakin au bid'atin. Baik fitnah yang paling besarnya adalah kekafiran atau kemunafikan, nifak, atau bid'ah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Menyelisihi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, maka sesuai dengan bentuk penyelisihannya dan penyimpangannya, bisa ada yang masuk ke kubang kekafiran, ada yang kubang kemunafikan, nifak, ada yang jatuh ke dalam kubang bid'ah. Dan diancam pula oleh Allah Subhanahu wa taala, au yusibahum azabun alim, atau tertimpa mereka berupa azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Di dunianya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bisa saja dia dihukum bunuh atau terkena had hukum atau habs di penjara atau yang semisalnya. Dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih. sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali orang yang enggan. Nah, kecuali orang yang tidak mau. Loh, kok ada orang yang enggan masuk surga? Kok ada orang tidak mau masuk surga? Sehingga para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada beliau, "Waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah?" Qala, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba, wa fi riwayah dakhalan nar." Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Namun siapa yang menyelisihi durhaka kepadaku, dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya, dialah pasti masuk neraka. Hadis Ahrajal Bukhari. Naam. Ini ikhwan fillah azani Allahu iyyakum. Fangduru, perhatikan. Maka yang disebutkan oleh beliau adalah benar adanya. Sababus sa'adah, kuncinya kebahagiaan adalah ada pada taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, kalau menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, itu adalah sebab adanya kejelekan, keburukan, cepat ataupun lambat, dunia maupun akhirat. Nas'allah salamah wal afiyah. Di hadis yang lainnya, hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara potongan hadisnya beliau menyatakan, wajju ila sighar ala man khalafa amri. Au wajju ila dul wasighar ala man khalafa amri. Dan akan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Nah, akan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Sebaliknya akan mulia. Naam. Akan mulia. Naik tinggi derajatnya orang-orang yang mencocoki, yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tadi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati diriku pasti masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Siapa yang durhaka kepadaku pastilah masuk neraka. Naudzubillah. Makanya ayatnya pun menyatakan au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. 6. Selanjutnya kata Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, wa kullu khairin fil alam fa innama huwa bisababi taatir rasul. Setiap dan semua kebaikan di alam ini tidak lain sebabnya adalah taat kepada Rasul. Wa kadzalika sururul akhirah wa alamuha wa adzabuha innama hiya mujibatu mukhalafatir rasul wa muqtadayatuha. Demikian juga kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan di akhirat kelak dan penderitaan di akhirat, azab di akhirat, tidak lain itu adalah sebuah kemestian yang diakibatkan menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam dan menjadi konsekuensinya, kemestiannya akibat menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sampai dia tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, au yusibahum adzabun alim, tertimpa azab yang pedih. Fa'ada sarrud dunya wal akhirati ila mukhalafatir rasul wa ma yatarattabu alaih. Maka kesimpulannya, kejelekan baik di dunia maupun di akhirat itu kembalinya tidak lain adalah sebabnya menyelisih Rasul. Dan hasil dari menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam. Falau annannas ata'ur rasula haqqa ta'ati lam yakun fil ardi sarrun qat. Maka kalau sekiranya manusia ini mentaati Rasul dengan sebenar-benar ketaatan, maka tidak akan ada di dunia ini kejelekan. Tidak akan ada di bumi ini kejelekan. Begitu juga, saya tambahin, begitu juga di akhirat tidak akan tertimpa kejelekan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka berbahagialah ahlu sunnah yang dimudahkan mempelajari sunnah-sunnah beliau dan kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan dan menghidupkan sunnah. Nah, untuk itulah para salaf di antaranya Imam Ahmad, di antara doanya adalah Allahumma amitsna 'alal Islam wa 'alas sunnah. Naam, karena ini harga paling mahal, tidak bisa dibeli dan ditukar dengan materi sebanyak apapun. Ya Allah, amitsna 'alal Islam wa 'alas sunnah. Matikan diriku, wafatkan diriku di atas Islam dan di atas sunnah. Yang dengan itu berarti terkabul doanya ketika dia senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Nah, karena siratal mustaqim itu adalah jalannya para rasul. Nah, alaihimussalatu wassalam. Jalan Islam, jalan sunnah. Sehingga tidak perlu mencari tariqah-tariqah. Atau membuat dan membuat tariqah-tariqah. Tariqah fulan wa tariqah alan. Cukuplah bagi kita ada tariqatul rasul alaih salatu wassalam. Sunnatul rasul alaih salatu wassalam. Dan itu yang diterangkan oleh Al-Imam Nukasir dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tidak perlu kita mencari kudwah, tauladan untuk kita ikuti kecuali adalah beliau Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tarekoh-tarekoh bidiyah yang justru menyelisih tarekohnya Rasul tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan yang hakiki dunia maupun akhirat. Nah, kalau sampai bid'ahnya itu pada bid'ah yang mukaffirah. Nah, kalau bid'ahnya mufasiqah, maka diazab. Kalau sekiranya tidak Allah Ta'ala ampuni, pastilah dia diazab sesuai dengan tingkat penyelisihannya terhadap tariqahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Hal yahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang yang menyelisih perintahnya Rasul, sunnahnya Rasul, thariqahnya Rasul, petunjuknya Rasul, syariatnya Rasul, tertimpa fitnah dia. Ima berupa kekafiran, ima kefasikan, ima dengan bid'ah, kebid'ahan, atau tertimpa bagi dia adzabun alim di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah. Naam. Maka ayat ini adalah muhimmun jiddan jidda. Sangat-sangat-sangatlah penting untuk kita fahami dengan baik. Alhamdulillah, menguatkan pemahaman tentang ayat ini, apa yang terangkan oleh beliau di kitab ini. InsyaAllah ta'ala, selanjutnya akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wa naktawi bihadal qadr, wallahu a'lam bisawab. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.